Segenggam cinta terkubur sejuta nista. Dan ku tatap langit merah membara, menyengat jiwa yang ternoda. Apa yang dapat ku banggakan selain dari penyesalan? Di padang gersang ku terbuang, dan ku cari nurani kembali. Dan ku coba menahi diri, hanya Tuhan yang tahu penyesalan diriku. Berikan sinar jalanku, oh Tuhanku. Terbakar segenggam cinta terkubur sejuta nista. Dan ku tatap langit merah membara, menyengat jiwa yang ternoda. Apa yang dapat ku banggakan selain dari penyesalan? Di padang gersang ku terbuka.